Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu niyatu fi jami'i anwa'i zakati ba'dal ifrazi. Diharuskan niat di semua jenis zakat yang niat itu dilakukan setelah membagi harta. Ifraz ini membagi harta ya, memisahkan antara harta yang akan dizakati dan harta yang lain. Qala Ramli fi nihayah. Ar-Ramli menjelaskan dalam kitab Nihayah, walau azala miqdar zakat wa nawa indal azli jaza. Andai kata ada seseorang yang memisahkan kadar zakat dari hartanya dan dia niat di saat itu, maka hal itu diperbolehkan. Jadi niat zakat di saat memisahkan kadar zakat dari harta yang lain itu sah. Walidzurru taqdimuha ala tafriqah. Tidak apa-apa, tidak berbahaya mendahulukan niat sebelum membagi zakat. Jadi niat dulu baru membagi itu tidak apa-apa. Kasaumi, hal ini seperti puasa. Puasa itu kan puasanya dilakukan siang hari tapi niatnya malam hari. Itu kan berarti niat dulu baru puasa. Zakat juga sama, niat dulu baru membagi itu tidak apa-apa. Mengapa tidak apa-apa? Li'usril iktirani bi'ta'i kulli mustahik. Karena sulit menyertakan niat bersama dengan memberi zakat ke seluruh penerima. Jadi seluruh penerima ini kan kadang ya tidak berkumpul ya. Jadi menyertakan niat bersama dengan memberikan zakat itu kan sulit. Itu alasan pertama. Alasan kedua, wali anal qasda minaz zakat saddu hajati mustahiqiha. Alasan kedua, karena tujuan zakat itu adalah memenuhi kebutuhan penerima zakat. Jadi yang penting kebutuhannya sudah terpenuhi, ya sudah. Walau nawa ba'dal azli wa qabla tafriqah adzahu aidon. Andai kata niat zakat setelah memisahkan harta dan sebelum membagikannya, maka itu juga boleh. Itu juga boleh antara memisah dan membagi. Wa illam tuqarin niyatu akhdaha intaha. Walaupun apa itu niat zakat itu tidak bersama dengan mengambilnya ya, tidak bersama dengan mengambilnya. Mengambil maksudnya ya mengambil saat memisahkan ini. Yang penting di antara keduanya, sebelum membagi, setelah memisahkan kadar zakat dari harta yang lain. Qala sahibu ifsa'i sirril masun fi syarhi minhajir rahibin libni qadi ijlun. Ada satu keterangan yang ditulis oleh penulis kitab ifsa'u sirril masun, syarah dari kitab minhajir rahibin, yang ditulis oleh ibnu qadi ijlun. Dalam keterangan itu dijelaskan, al asahu anna mahalla niyati zakatil qalbu kama fi ghairiha. Menurut pendapat asah, tempat niat zakat ya, tempat niat zakat adalah di dalam hati, sama seperti tempat niat di ibadah yang lain. Wakila yakfil lisanu li syibhi zakati bil mu'awadhah. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa cukup mengucapkan niat. Kalau mengucapkan berarti tidak di hati ya. Kalau mengucapkan kan berarti tidak di hati tapi di mulut. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa niat zakat itu cukup dengan ucapan. Mengapa dicukupkan? Karena zakat itu mirip dengan pertukaran, mirip dengan transaksi atau pertukaran. Kalau jual beli itu kan yang dianggap kan siwat ya, ucapan. Ucapan dari pembeli dan ucapan dari penjual. Saya menjual barang ini, saya membeli barang ini, itu kan ucapan bukan hati. Jadi karena zakat itu disamakan dengan mu'awadhah, dengan transaksi atau pertukaran, maka ada pendapat yang mengatakan cukup dengan ucapan saja. Wala budda min kauniha jazimatan au mu'dodatan bi aslin. Niat ini harus jazimah, harus tegas, harus kuat, atau dikuatkan oleh satu asal yang lain. Ada contoh yang tidak tegas ini. Falau allakoha ala mauti maurithihi an malihi fabana kadzalik lam yujzi. Andai kata ada orang yang menggantungkan niat kepada matinya orang lain dan ternyata hal itu benar-benar terjadi, maka zakatnya tidak sah. Jadi misalkan ya, misalkan ada orang tua waris, ini yang mewaris, ada orang tua kemudian anaknya niat zakat ya, niat zakat dengan hartanya, tapi niat itu digantungkan. Kalau orang tua saya meninggal, maka harta ini menjadi zakat saya. Misalkan ternyata di saat itu benar-benar meninggal orang tuanya, kalau orang tuanya meninggal kan berarti hartanya berpindah ke orang yang niat itu. Walaupun secara kenyataan demikian, tapi hal ini tidak sah. Mengapa tidak sah? Ya karena niatnya itu tidak tegas, niatnya masih digantungkan dengan hal lain. Jadi praktek ini mengapa tidak sah? Karena tidak ada ketegasan niat. Wa kadza lau jazamaha wa huwa la ya'lamu mautahu. Begitu pula andai kata niatnya sudah tegas ya, niatnya sudah tegas, saya zakat dengan harta ini, tapi dia tidak mengetahui, tidak mengetahui bahwa orang tuanya meninggal. Jadi niatnya tegas tapi dia tidak mengetahui realita yang ada, itu juga sama. Bihilafi maulakola hadza zakatu malil ghaib haitsu yujzi'uhu in kana bagian. Hal ini berbeda. Layarnya malah kotor semua. Hal ini berbeda dengan seseorang yang memiliki harta tapi hartanya tidak ada di rumah, hartanya ada di tempat lain. Orang itu zakat, kemudian niat, ini adalah zakat hartaku yang tidak ada di rumah. Nah, niat ini sah ya, niat ini sah. Kalau memang hartanya benar-benar masih ada. Hal ini dibedakan antara niat tadi. Walaupun di sini kan juga ada gantungan niat ya. In kana bagian ini kan menggantungkan niat. Sama dengan contoh sebelumnya. Ada menggantungkan niat atas kematian seseorang. Ini ada menggantungkan niat atas ada atau tidaknya harta yang tidak ada di rumah. Kalau yang kedua ini sah, yang pertama tidak sah. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah wal farqu annal asla baqaul mal fi hadhihi wa baqaul hayat wa ada mul irsi fil lati qablah. Perbedaannya adalah dilihat aslinya ya, dilihat aslinya. Asli itu maksudnya ya keadaan sebelum terjadi niat ini. Keadaan sebelum terjadi niat itu kan kalau permasalahan kedua hartanya masih ada, kalau dalam permasalahan kedua. Jadi orang yang niat ini kan dia memastikan hartanya masih ada, kemudian setelah itu dia tidak tahu apakah masih ada atau tidak, lalu niat zakatnya. Nah, sebelum dia niat zakat kan dia mengetahui bahwa hartanya masih ada, itu namanya asal ya. Kemudian dalam permasalahan sebelumnya itu kan ada orang yang mengetahui bahwa orang tuanya masih hidup, kemudian dia niat zakat. Berarti masih hidupnya seseorang itu adalah asal ya, itu adalah asal ya. Karena tadi keadaan sebelum dia niat itu kan meyakini bahwa masih hidup dan juga tidak mendapatkan warisan. Kalau mati kan mendapat warisan nanti keluarganya. Jadi dalam permasalahan sebelumnya al aslunya berbeda dengan masalah kedua. Kalau al aslu di masalah kedua adalah baqaul mal, kalau al aslu dalam masalah pertama adalah baqaul hayat wa adamul irsi. Wa nadziruhu ayyakula akhir syahr Ramadan. Dua permasalahan ini sama dengan permasalahan niat di puasa bulan Ramadan ya. Niat di puasa bulan Ramadan. Jadi niat di akhir bulan Syaban dengan niat di akhir bulan Ramadan itu berbeda. Konsekuensinya hukumnya berbeda. Ada orang yang ragu ya. Di akhir bulan Syaban ada orang yang ragu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Itu masalah pertama. Masalah kedua, ada orang yang ragu di akhir bulan Ramadan, apakah sudah masuk bulan Syawal atau belum? Nah ini nanti konsekuensi hukumnya juga berbeda, sama seperti masalah ini ya. Jadi ada orang yang di akhir bulan Ramadan dia niat asumu hudan an syahri Ramadan in kana minhu, saya besok akan puasa untuk bulan Ramadan kalau memang besok masih bulan Ramadan. Ini kan ada niat yang digantungkan ya, in kana minhu, ada niat yang ditaklik, ada niat yang tidak jazimah in kana minhu, tapi ini sah, permasalahan ini sah. Berbeda dengan orang yang niat di akhir bulan Sya'ban, walau qala fi awalihi, awalihi maksudnya awal bulan Ramadan ya, asumu hudan in kana min syahri Ramadan, kalau ini tidak sah. Sama-sama ada kata in kana min syahri Ramadan. Yang membedakan adalah masalah pertama itu bulan Ramadan akan ke Syawal, masalah kedua bulan Sya'ban akan ke Ramadan. Ini berbeda. Perbedaannya apa ya? Sama seperti tadi, al aslu ini. Keadaan di saat dia niat, keadaan di saat sebelum dia niat, kalau di bulan Ramadan itu kan masih di bulan Ramadan, kalau niatnya di bulan Ramadan menuju ke Syawal. Tapi kalau niatnya di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban menuju Ramadan, itu kan al aslunya masih bulan Sya'ban. Jadi dalam permasalahan pertama mengapa sah, karena al aslu bulan Ramadan belum habis. Dalam permasalahan kedua mengapa tidak sah, karena al aslu bulan Sya'ban belum habis. Ini semoga bermanfaat ya, dan semoga memahamkan. Wallahu a'lam bishawabih.